Mitra Bisnis, polemik penentuan upah minimum untuk tahun depan sudah dimulai. Pemerintah ingin membatasi kenaikan upah maksimal 20%, sedangkan pengusaha ingin naik berdasarkan inflasi ditambah sekian persen. Namun, buruh meminta naik 50%. Kalau melihat permintaan buruh seperti ini tahun demi tahun, bukan tidak mungkin semangat pengusaha akan kendor di dalam pengembangan bisnisnya, di samping juga aturan perburuhan yang dinilai kurang berimbang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda melihat peliknya masalah penentuan upah yang setiap tahun sangat merepotkan ini? Bingung. Nomor satu, upah minimum itu agak aneh. Upah minimum diukur atas dasar upah pokok ditambah uang makan, ditambah uang transport. Uang makan dan uang transport adalah sesuatu yang variable. Hari ini kalau BBM naik, terus transportnya tetap atau tidak? Akan beda, karena itu wajar-wajar pekerja menuntut. Seharusnya upah minimum itu kan dasarnya tidak itu. Mengapa? Saya nggak tahu. Undang-undang baru yang mana? Terdahulu bahwa semua perusahaan wajib memberikan makan satu kali kepada karyawan. Itu tidak diukur dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Bisa diukur di dalam hal kalau kita bicarakan gaji. Tapi dia wajib menjaga karyawannya harus makan. Dengan upah minimum termasuk makan dan transport bagi pengusaha, seolah-olah itu final. Ya kan? Dia mau ngerokok, dia nggak mau makan, masa bodoh. Padahal kewajiban kita harusnya menjaga bahwa karyawan itu mendapatkan makanan dengan kalori input yang baik, ya kan? Sekarang ini menurut saya harusnya jelas dan tegas dulu yang dibicarakan yang mana. Itu nomor satu. Nomor dua, bahwa perusahaan itu kan mempunyai suatu sistem seharusnya. Setiap kenaikan gaji itu ada sehubungan dengan inflasi dan ada sehubungan dengan performa daripada karyawan. Kalau tidak ada suatu cambuk untuk suatu perbaikan dalam usaha produktivitas. Ya kan? Nah, hari ini membicarakan upah minimum yang tidak jelas. Gitu loh. Sehingga selalu mengakibatkan suatu posisi, suatu sistem hancur semuanya yang sudah direncanakan dan sudah berjalan dengan baik. Kemarin ini naik 40%. Apakah upah sundulan itu nggak dipikirkan di dalam hal itu? Bagi mereka yang sudah bekerja 10 tahun, naiknya harusnya bagaimana? Ya kan? Yang dilihat, ya, jadi di saat ini, ya kan, seolah-olah dilemparkan saja, ya kan, upah minimum begini. Selanjutnya itu persoalan Anda hadapi. Nah, tentunya juga saya mengatakan, ya kan, bahwa karyawan itu harusnya juga betul-betul memperhatikan di mana tempat dia bekerja, daya mampu dan perusahaan itu bagaimana berjalan. Mengapa? Kalau saya katakan, ada dua hal di dalam sistem struktur pergajian. Satu adalah dalam bentuk uang, satu lagi dalam bentuk benefit, ya kan? Sehingga memang pengusaha itu mengajukan bahwa harusnya yang sebenarnya itu inflasi plus mungkin 2% atau 5%. Terus di dalam perusahaan itu kan juga, itu kan hanya daripada karyawan yang baru bekerja. Karyawan yang sudah 2-3 tahun, dia sudah jauh di atas itu, ya kan? Mengapa ada faktor performance di dalam dia punya evaluasi atau istilahnya skill dan produktivitas, ya? Nah, kalau ini yang kita lihat sebagai Apindo, kan pada posisi upah minimum itu, kalau upah minimum itu harusnya konsisten inflasi plus berapa? 2 atau 3, karena mungkin inflasi pemerintah itu off ya dalam ininya. Itu satu sisi, ya kan? Makan, kewajiban, nggak usah diatur bakunya berapa. Transport, ya kan? Harus diatur oleh perusahaan. Nggak usah diatur oleh pemerintah transport itu. Masa tinggalnya samping perusahaan, terus dia harus dapat transport yang bagaimana? Ya kan? Sedangkan ada karyawan yang mungkin 30 km dari perusahaan dapat transport yang sama dengan yang tinggal di samping perusahaan gitu. Tandatkan bahwa transport itu harus dijamin oleh perusahaan. Silakan perusahaan itu bernegosiasi dengan karyawannya. Saat ini asal aja gitu loh. Dapat bola tembak bola. Ya ini, ya kan? Jadi karyawan nuntut 50% naiknya, dasarnya juga nggak jelas, ya kan? Karena sudah campur aduk sehari ini terhadap hal ini. Nah, moga-moga, ya kan, tentunya SPSI masing-masing juga sangat-sangat sadar, ya kan, bahwa dia ingin bekerja di dalam satu perusahaan yang sustainable. Artinya berkelanjutan dan perusahaan itu tetap tangguh dan hidup terus. Jangan juga, ya kan, mata airnya habis gitu loh. Disedotin habis mata airnya, ya sudah kering. Kalau sudah kering terus karyawan mau apa? Ya, perusahaannya tutup juga mereka juga nggak dapat. Tapi yang bagi karyawan itu kan yang sangat dibutuhkan kan keberlanjutan secara terus-menerus bisa 20-25 tahun perusahaan itu tumbuh dengan baik dan di mana dia bisa berkarya. Saya kira itu. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.